anggota Jeep kabeh kok. Jeep Cupri Surahura. Yo, sekarang dengan tebang, Pak coba ning urip bersama kami dia. Pelan tapi pasti. Monggo. Ekspedisi juga ya. Putra Los juga. Sama tadi. Popo Arena ya. Sama juga Supra di sana ya. Kostume kaya ketek Anoman.